Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan pembahasan di kitab Sulam Taufik. Sebenarnya Sarah Sulam Taufik ya, Mirqatu Su'ud. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang sifat kesunahan imam dan syarat imam. Lalu di video ini kita akan membahas tentang makmum ya, iktida atau mengikuti sholat orang lain. Mengikuti sholat orang lain atau bermakmum itu syaratnya adalah makmum tidak boleh berada di depan imam. Tempatnya tidak boleh berada di depan imam, di arah kiblat. Jadi ukuran depan itu arah kiblat ya. Selain makmum yang berputar di Ka'bah. Kalau di sekeliling Ka'bah itu beda lagi ukurannya. Boleh makmum di depan imam, boleh makmum di depan imam. Kalau memang beda arah ya. Jadi misalkan imamnya menghadap ke barat, makmumnya menghadap ke utara, itu kan berarti makmumnya bisa digambarkan di depan imam karena jamaahnya berada di samping Ka'bah. Jadi ketidakbolehan berada di depan imam itu kalau antara makmum dan imam satu arah ya, satu arah kiblat. Kalau beda arah tidak apa-apa. Jadi kalau makmum berada di depan imam di awal sholat, maka sholatnya tidak sah ya. Tidak sah kalau dari awal itu bahasanya tan akid. Tapi kalau berada di depan imam di tengah-tengah sholat, maka sholatnya batal ya. Kalau sudah pernah sah kemudian rusak di tengah-tengah itu namanya batal. Tapi kalau dari awal sudah tidak sah itu namanya tan akid ya. Ini menurut qaul jadid ya. Berarti qaul qadim beda lagi. Nah, mengapa makmum tidak boleh di depan imam? Karena berada di depan imam itu lebih buruk daripada berbeda gerakan dengan imam. Jadi mukhalafah ini berbeda gerakan ya. Makmum yang gerakannya berbeda dengan imam, kalau dibandingkan dengan berada di depan imam, itu lebih parah berada di depan imam. Karena makmum itu kan ikut ya, masa ikut malah tempatnya di depan, nah, itu kan tidak tidak layak sekali bagi makmum. Kemudian ukuran di depan adalah bagi makmum yang berdiri ukurannya menggunakan tumit ya, tumit yang standar. Standar artinya ya tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek tumitnya. Tumitnya standar. Dan tumit yang menempel di bumi. Artinya kalau makmumnya mengangkat kaki, kemudian kakinya diletakkan di depan imam itu ya tidak apa-apa. Jadi di depan imam itu tumitnya harus menempel di bumi. Jadi ukurannya tumit, walaupun jari-jari makmum ada di depan jari imam. Jadi misalkan imamnya kakinya pendek, makmumnya jarinya panjang. Jari-jari makmum di depan jari imam, tapi tumitnya makmum masih berada di belakang imam. Nah, itu tidak apa-apa, karena ukurannya adalah tumit, ukurannya adalah akid. Kemudian syarat sah bermakmumnya makmum adalah niat mengikuti imam atau niat iktimam ya. Iktimam dengan iktida ini sama ya, kalau terjemah kita itu sama. Walaupun niat itu dilakukan di tengah-tengah sholat selain sholat Jumat, kalau sholat Jumat melakukan niat berniat makmum di tengah-tengah sholat, kalau sholat Jumat tidak sah. Tapi kalau selain sholat Jumat bisa sah. Jadi boleh niat iktida bil imam, mengikuti imam, atau iktimam. Boleh juga niat makmuman ya, menjadi makmum atau muktaman bihi. Jadi makmuman dan muktaman ini sama, kalau terjemah kita sama. Baik imam yang menjadi imam itu ada di depannya atau tidak, maksudnya hadir itu ada di hadapan kita ya. Kalau tidak ya tidak. Walaupun hanya andai kata seorang makmum niat jamaah, ini sudah cukup. Jadi niat jamaah saja itu sudah mencukupkan untuk menjadi makmum. Ya. Jamaah itu kan bisa untuk dua orang sekaligus ya. Jadi niat jamaah ini, Mbak, ya ini kembalinya ke sini. Niat jamaah itu walaupun patut untuk imam dan makmum, tapi hal itu bisa ditentukan dengan kondisi yang sedang terjadi. Jadi niat jamaah ini bisa tertentu untuk salah satunya, imam atau makmum, dengan kondisi yang sedang terjadi. Kondisi yang sedang terjadi misalkan berada di depan atau berada di belakang. Jadi niat jamaah kalau diniatkan oleh orang yang ada di depan, itu kan berarti dia adalah imam. Kalau yang niat adalah orang yang di belakang, berarti dia makmum. Jadi tempat itu bisa menjadi tanda untuk menentukan niat sholat jamaah ini, apakah dia statusnya makmum atau bukan imam, sehingga niat jamaah itu sah ya. Itu namanya qorinah haliyah, tanda atau petunjuk yang berupa keadaan. Apabila ada seorang yang mengikuti sholat orang lain, mengikuti sholat orang lain, dia gerakan-gerakannya itu dilakukan setelah gerakan imam, tapi tidak niat. Ada orang yang mengikuti sholat orang lain, gerakannya mengikuti, tapi dia tidak niat mengikuti, dan mengikutinya itu dia menunggu lama, maksudnya ada menunggu yang lama, maka sholatnya batal. Ini dengan catatan ini ya, menunggu yang lama. Tapi kalau hanya singkat saja, menunggunya singkat, itu sholatnya tidak batal. Jadi hukum mengikuti sholat orang lain tanpa niat jamaah itu diperinci, tergantung menunggu gerakannya itu lama atau tidak. Kalau lama ya batal sholatnya, kalau tidak ya tidak. Lalu wa'amma, ini wa'amma ini apa ini terusannya, lalu ini sebentar ya. Kalau gerakan sholat itu selesai secara tidak sengaja, hanya kebetulan saja, kebetulan gerakannya itu selesai bersama dengan orang lain, maka itu sholatnya tidak batal, dan itu ulama sepakat ya. Ya karena ya tidak menunggu, karena itu tidak dinamakan mengikuti, mutabah itu mengikuti. Jadi mengikuti sholat orang lain itu kalau tidak ada niat makmum ya bisa membatalkan sholat. Kalau memang tadi ya menunggu gerakannya lama. Tapi kalau kebetulan saja, ittifaqo ini kebetulan. Kalau kebetulan gerakannya bersama dengan gerakan orang yang diikuti, ya itu ulama sepakat tidak batal. Kemudian hakikat dari mutaba'ah yang disunahkan, mutaba'ah itu mengikuti sholat orang lain. Hakikat dari mengikuti sholat yang disunahkan adalah makmum tidak membungkukkan punggung ya. Makmum tidak membungkukkan punggungnya untuk rukuk hingga imam sudah sempurna rukuk. Jadi makmum tidak melakukan gerakan sholat kecuali imam sudah sampai ke gerakan itu. Kalau dicontohkan ini rukuk ya, sebelum imam sempurna rukuk, makmum tidak melakukan rukuk. Jadi rukuk dilakukan setelah imam sempurna rukuk. Ini adalah yang sunnah. Kalau iktidal berarti makmum tidak mengangkat kepalanya dari rukuk hingga imam sudah berdiri tegak ya. Hingga imam sudah berdiri tegak. Jadi tidak melakukan iktidal kecuali imam sudah berdiri tegak. Kemudian tidak membungkukkan punggung untuk sujud kecuali imam sudah meletakkan keningnya ke bumi, ke tempat sholat ya. Jadi imamnya harus sudah sujud dulu, makmumnya baru turun ke sujud. Itu yang sempurna ya. Dan ini dijelaskan oleh Ahmad Az-Zahid di kitab Hadiyatun Nasih, dan juga dijelaskan oleh Ar-Romli di syarah kitab Hadiyatun Nasih. Ini kitab ini juga belum pernah saya baca ini. Nanti kalau ada kesempatan mungkin akan saya baca di video ini. Kemudian di pembahasan selanjutnya kita akan membahas sholat Jumat ya. Wa fil Jumati fardhu ainin alaihim wallahu a'lamu bisawabi.